Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون. Para hadirin dan pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kami dan anda semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari sedikit mengenai agama kita, sehingga mudah-mudahan dengan belajar ilmu agama ini Allah akan menjadikan ibadah kita hari demi hari semakin baik. Dan itulah adalah merupakan permintaan seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. "La tada'anna fi duburi kulli shalah antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati." Maka janganlah engkau tinggalkan di akhir daripada solatmu untuk engkau berdoa kepada Allah dengan membaca Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa senantiasa ingat kepadamu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bisa bersyukur atas nikmatmu. Dan demikian pula wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa memperbagus ibadahku. Sehingga demikianlah seorang muslim hendaknya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan demikian pula berharap dan berusaha untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Barakallahu fikum. Dan tidaklah ada kebaikan melainkan apabila orang tersebut mengetahui ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di pagi hari ini merupakan penutup daripada kitab ataupun pembahasan dalam Ahkamul Janaiz, yaitu terkait dengan ziaratul kubur. Pembahasan tentang ziarah kubur. Maka bagaimanakah adab serta aturan yang sesuai dengan syariat terkait dengan ibadah ziaratul kubur? Maka diterangkan oleh beliau penulis, Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau menerangkan, wa tustahabbu ziaratul kubur lirrijali khasah, disunahkan ziarah kubur khusus bagi laki-laki saja, khusus bagi kaum laki-laki saja. Ini pengkhususan ziarah kubur adalah bagi laki-laki saja. Li ajli i'tibari wal itti'ad wa li ajli du'a'i lil amwati wal istighfari lahum. Tujuan ziarah kubur adalah diantaranya, yang pertama dalam rangka untuk i'tibar, mengambil pelajaran, dan juga wal itti'ad, untuk mengambil wejangan. Wali ajli doa ilil amwati wal istighfari lahum, dan dalam rangka untuk mendoakan mayit yang sudah meninggal ataupun juga memintakan ampunan baginya. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, dahulu aku melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian kepada kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan datang dalam riwayat Tirmidzi adanya tambahan fa innaha tudzakkiru al-akhirah, dikarenakan ziarah kubur ini bisa mengingatkan akan negeri akhirat. Dikeluarkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 977 dan Al-Imam Tirmidzi nomor 1054 dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Maka di dalam pembahasan ini Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan memberikan pengetahuan kepada kita. Yang pertama adalah ziarah kubur merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sunnah tersebut dikhususkan bagi kaum laki-laki. Mafhum dari ucapan beliau ini berarti kaum wanita tidak boleh berziarah kubur. Maka ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengenai pembahasan ataupun permasalahan bolehkah bagi kaum wanita untuk berziarah kubur. Bolehkah bagi kaum wanita untuk berziarah kubur? Maka beliau mengatakan ziaratul kubur binisbati linisa fiha khilafun bainal ulama. Ziarah kubur bagi kaum wanita diperselisihkan di antara para ulama. Maka kata beliau min ahlil ilmi minhum man qala inna nisa'a yazurnal kubura misla rijal. Di antara ahlul ilmi ada yang mengatakan boleh bagi kaum wanita berziarah kubur sebagaimana laki-laki. Dan sebagian yang lainnya mengatakan innahunna la yazurnal kubur la qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairahu alaihi salatu wasallam. Ya. Kaum wanita tidak boleh bagi mereka berziarah kubur. Sama saja apakah berziarah ke kuburannya Nabi ataupun kuburan selain Nabi alaihi salatu wasallam. Mutlak larangan tersebut. Kemudian beliau Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz menerangkan wa hadzal qaulu arjahul qaulaini wa asahhu. Maka pendapat yang menyatakan tentang dilarangnya kaum wanita berziarah kubur ini merupakan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat yang ada dan yang paling sahih, yang paling benar. Alasannya kenapa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahih la'ana zairatil kubur. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau melaknati orang-orang yang berziarah kubur. Beliau melaknati orang-orang yang berziarah kubur sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur, melaknati orang-orang atau kaum wanita yang berziarah kubur. Dan di dalam lafaz yang lain zairatil kubur, yaitu kaum wanita yang melakukan ziarah kubur. Fadalla dzalika ala annahunna la yazurnal kubur. Maka kata beliau, maka hal ini menunjukkan bahwasanya kaum wanita dilarang dari berziarah kubur. Karena lafaz laknat menunjukkan di sana adanya dosa besar. Sebagaimana diterangkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah tentang koridor ataupun patokan. Sesuatu dikatakan dosa besar apabila diiringi dengan laknat. Oleh karena itu, naam, ziarahnya kaum wanita kepada kuburan ini dilarang. Dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknati mereka. Dan di sana ada hikmah yang lainnya yang diterangkan oleh para ulama tentang hikmah kenapa kaum wanita dilarang dari berziarah kubur. Maka mereka dikarenakan li'annahunna fitnatun, dikarenakan kaum wanita merupakan fitnah, ujian bagi kaum laki-laki. Lebih-lebih kalau mereka keluar berziarah kubur yang ramai di situ, yang akhirnya bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Mungkin bukan mengingat kematian yang didapatkan, namun lirik-lirikan satu dengan yang lainnya. Nah, maka ini fitnah. Tidaklah tercapai yang namanya ibadah. Lebih-lebih kalau diiringi dengan adanya apa bersolek dan sebagainya, tabarruj, maka ini fitnah. Dan yang kedua, li'anna sabrohunna qalilun, dikarenakan na'am sabarnya kaum wanita ini sedikit. Terkadang seorang wanita berziarah ke kuburan mengingatkan akan saudaranya, bapaknya, ataupun anak-anaknya yang sudah meninggal, sehingga pulang dalam keadaan membawa kesedihan. Bukan dia teringat akan mati, justru malah menyesali, kenapa aku dahulu membiarkan anakku tidak saya susui, sehingga akhirnya dia kelaparan, sehingga akhirnya sakit tipes dan seterusnya, tidak ditolong. Menyesali yang demikian, teringat akan kesedihannya. Nah ini, padahal tujuan ziarah kubur sebagaimana nanti akan diterangkan, yaitu tadi adalah dalam rangka untuk mengambil pelajaran serta wejangan bahwasanya kita akan mati. Nah, dan juga dalam rangka mendoakan kebaikan bagi si mayit dan memintakan ampunan bagi mereka. Nah, sehingga kata beliau, nah, fasyara'a Allahu lahunna tarka dzalika li'alla yuftina bi ziyaratil kubur. Oleh karena itu Allah mensyariatkan bagi kaum wanita untuk meninggalkan perbuatan ziarah kubur, agar supaya mereka tidak menimbulkan fitnah baik pada diri mereka dengan menimbulkan kesedihan yang berujung dengan niyahah meratapi si mayit, ataupun juga membuat fitnah bagi orang lain, yang mana kaum laki-laki yang mereka lemah imannya kadangkala malah justru terfitnah dengan wanita. Sehingga di sini kata beliau, fayad'una li amwatihim bil maghfirati warahmah fil buyut, maka hendaknya mereka kaum wanita cukup mendoakan bagi orang-orang yang mati dari keluarganya ataupun juga dari sanak ya saudaranya ini, dengan memintakan ampunan dan rahmat cukup fil buyut, di rumah-rumah mereka. Wa fi turuqati wa fil masajid, ataupun di jalan tatkala mereka sedang safar perjalanan jauh, mereka berdoa kepada Allah memintakan ampunan bagi keluarganya yang telah meninggal. Ataupun fil masajid, ataupun di masjid-masjid di antara waktu adzan dan sholat, ini yang merupakan waktu-waktu mustajab, maka boleh baginya untuk berdoa, termasuk di antaranya mendoakan, memintakan ampun bagi orang yang telah meninggal. Wala hajata li ziyaratil kubur, tidak perlu bagi mereka untuk berziarah ke kuburan. Ini penjelasan beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Maka di sana muncul sanggahan dari orang-orang yang mereka membolehkan ziarah kubur bagi wanita. Bukankah datang di sana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus aku ucapkan tatkala aku berziarah kubur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan doa kepada beliau, doa tentang ziarah kubur, assalamu alaikum ahlad diyar minal muslimin al mu'minin inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Diajarkanlah doa berziarah kubur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata mereka, bukankah ini menunjukkan bahwasanya kaum wanita boleh berziarah kubur? Naam. Maka tentunya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam mendudukan perkara-perkara agama, hendaknya bagi kita yang awam, hendaknya bagi kita yang masih dalam tahapan belajar, untuk memiliki sifat tawadhu, memiliki sifat rendah diri dan mawas diri. Kita kembalikan hal-hal yang demikian kepada mereka para ulama. Dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul zikri, yakni ahlul ilmi, apabila kalian tidak mengetahui. Dan ternyata diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala dalam Fatwa Nur ala Darb jilid yang ke-14 halaman 463, beliau mengatakan, al-hadisus sahih, hadis Aisyah tadi itu adalah hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih. Walakin, akan tetapi, kana fi waqtil izni, itu disampaikan oleh Nabi tatkala masih diizinkan bagi kaum wanita untuk berziarah kubur. Maka beliau menerangkan tentang sejarah. Naam, bahwasanya kana awalul amri ma'arijal yazurnal kubur umuman, bahwasanya dahulu kaum wanita dibolehkan untuk berziarah kubur sebagaimana kaum laki-laki secara umum boleh berziarah kubur. Akan tetapi summa ja'ati sunnatul akhirah biman'in nisa, nah, kemudian datang sunnah yang terakhir melarang kaum wanita. Hadis Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur wa fi riwayatin zairatil kubur. Ini datangnya lebih akhir daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata beliau, hingga sunnah keputusan Nabi, tuntunan Nabi yang terakhir adalah melarang kaum wanita untuk berziarah kubur. Naam, ini demikian. Dan beliau menceritakan sejarah, kana awwalama aslaman nasu nahahum an ziyaratil kubur. Dan adalah dahulu tatkala para sahabat baru masuk Islam, manusia para sahabat baru masuk Islam dilarang ziarah kubur secara mutlak. Kenapa demikian? Li'annahum hadithu ahdin bikufrin, dikarenakan mereka baru terlepas dari kekufuran. Di mana orang-orang kufa, orang-orang kafir dahulu, ya, apabila berziarah kubur bukannya mengingat kematian, namun menjadikan penghuni-penghuni kubur tersebut sebagai perantara untuk menyampaikan doa permintaan mereka kepada Allah. Sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, alladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah, nah, baik kuburan, patung dan sebagainya, mereka membantah, kami tidak beribadah langsung kepada mereka kok. Tidak lain cara-cara ini kami lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri-diri kami dan permintaan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga di awal perkara, tatkala para sahabat baru masuk Islam, dilarang ziarah kubur. Fasara hadha himayatan lahum minasyirki, dan jadilah ini merupakan bentuk penjagaan bagi mereka untuk terjatuh kepada perbuatan syirik. Wa ib'adan lahum minhu, dan menjauhkan mereka dari perbuatan syirik. Karena barangkali orang kalau sudah punya kebiasaan untuk berhenti total, artinya tidak disuruh berhenti total, itu biasanya cenderungnya kembali. Ini demikian. Sehingga Rasulullah melarang total, tidak boleh berziarah kubur. Summa adzina, kemudian Rasulullah mengizinkan, lil jami'i alaihi salatu wassalam, mengizinkan bagi semua laki-laki maupun para wanita dari sahabiyah ini untuk berziarah kubur. Karena mereka sudah tahu bahwasanya tujuan ziarah kubur adalah untuk pertama mengucapkan salam kepada si mayit, ya, atas si mayit. Nah, demikian. Kemudian yang kedua, mengingat kematian, mengambil pelajaran. Yang ketiga, mendoakan maghfirah, ampunan bagi mereka. Maka Rasulullah pun mengizinkan bagi semuanya. Sumastaqarratis sunnatu bin nahyi linisa'i aniz ziyarah. Kemudian tetap berjalan sunnah tersebut beberapa lama hingga akhirnya Nabi melarang kaum wanita berziarah kubur. Nah, wasamah lirijali biziarah, dan membolehkan bagi kaum laki-laki untuk berziarah. Maka kata beliau, ucapan Nabi mengajarkan doa kepada Aisyah ini adalah fil waqtil ladzi kanat ziyarah lil jami'i lirijali wan nisa, adalah disampaikannya tatkala waktu diizinkan berziarah bagi laki-laki maupun wanita. Adapun hadis Abdullah bin Abbas ini datangnya lebih akhir, yang menunjukkan bahwasanya di sana na'am la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur wa fi riwayatin zairatil kubur. Rasulullah melaknati kaum wanita yang berziarah kubur. Sehingga dari sisi ini tidaklah bisa kita berpegang dengan hadis Aisyah walaupun sahih, namun ternyata ini berlakunya tatkala masih diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dengan demikian, maka kami nasihatkan kepada diri kami, istri-istri serta saudara-saudara wanita serta kaum muslimah seluruhnya, untuk tunduk kepada syariat Allah, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka tidak berziarah kubur. Cukup bagi mereka untuk mendoakan mayit, na'am, untuk mendoakan mayit di rumah-rumah mereka. Di rumah-rumah mereka. Kenapa? Dikarenakan na'am ucapan doa yang mereka ucapkan kepada Allah akan Allah kabulkan apabila dipenuhi syarat-syarat terkabulnya doa, dan tidak adanya di sana penghalang-penghalang yang menghalangi terkabulnya doa. Ini sehingga hendaknya mereka untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak harus berziarah berdoa di hadapan kuburan. Ini demikian. Kemudian permasalahan berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, maka ziaratul kubur ini dibolehkan dalam beberapa perkara. Naam. Kata beliau, wa yakunu dzal, naam, adalah di sini liajli tibari wal itti'at, dalam rangka untuk mengambil pelajaran, kita akan mati. Wa du'a lil amwati wal istighfari lahum, dalam rangka mendoakan dan memintakan ampunan bagi si mayit. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa yakunu dzalika biduni safarin, dan adalah ziarah tersebut dilakukan tanpa adanya safar, perjalanan jauh. Naam, di sini maka diterangkan oleh para ulama, bolehkah bagi seorang untuk berziarah ke kuburan tertentu ataupun dengan safar? Maka safar, perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk berziarah kubur, ini yang dibolehkan hanya kepada tiga tempat saja. Bukan ziarah kubur, namun yang safar untuk perjalanan jauh, maka ini dibolehkan hanya tiga tempat saja. Adapun as-safaru li ziaratil kuburi ma yajuz. Kata beliau, Syabdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Ibbas, dalam fatwa beliau dalam Nur ala Darb, jilid yang ke-14 halaman 489 dan sesudahnya. Beliau menyatakan, as-safaru li ziaratil kubur ma yajuz. Safar, mengadakan perjalanan untuk berziarah kubur, ma yajuz, tidak boleh. Lakin tuzaru biduni safar, akan tetapi dibolehkan bagi mereka untuk berziarah tanpa adanya perjalanan jauh. Yazurul kuburu fi baladihi, orang tersebut berziarah kubur yang ada di negerinya. Wa yusallimu alaihim wa yad'ulahum idha kanu muslimin, maka dia berziarah kemudian mengucapkan salam kepada antas penghuni kubur dan mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan bagi mereka para penghuni kubur, idza kanu muslimin, apabila kuburannya penghuni kubur adalah muslimin. Wa in kana kuffaran yazuruhum lil i'tibari wal 'izzati faqat, adapun kalau kuburannya kuburan orang kafir, maka kita sekedar ziarah kubur dalam rangka untuk mengingat kematian saja. Tidak boleh sekali-kali kita mengucapkan salam ataupun juga mendoakan mereka. Ini tidak boleh yang demikian. Wala yusallimu alaihim, tidak boleh kita mengucapkan salam atas mereka. Nah, dan ziarah kubur kepada kaum musyrik atau orang-orang kufar ini dibolehkan karena keumuman hadis zurul kuburo fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Maka berziarahlah ke kuburan karena sesungguhnya ziarah kubur tersebut mengingatkan kalian akan kematian. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Majaa fil Janaiz, bab Majaa fi ziyaratil kubur, nomor hadis 1569. Naam, sehingga di sini keumuman hadis ini, naam, bahwasanya boleh bagi kita berziarah kubur kubur siapapun dalam rangka untuk mengingat kematian. Kalau yang kita ziarah adalah kuburan muslimin, maka di sana ditambahkan bagi kita boleh kita mendoakan serta mengucapkan salam atas mereka, para penghuni kubur, dengan ucapan assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Di sana ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya doa mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan dan kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kubur. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Ini salam atas mereka. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun, dan kami insya'allah dengan keyakinan akan menyusul kalian, akan menyusul kalian, akan mati. Ini mengingat kematian. Nas'alullaha lana walakumul afiyah, dan kami mohon kepada Allah untuk diri kami dan anda semuanya penghuni kubur al-afiyah, pemeliharaan serta penjagaan dari kemurkaan Allah serta siksanya. Ini adalah doa bagi mereka, doa bagi mereka. Sehingga boleh bagi kita mengucapkan salam, mendoakan si mayit, juga demikian mengingat kematian. Ini barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana mengajarkan beberapa lafaz-lafaz doa. Namun ini yang masyhur dan lebih mudah untuk kita hafal. Maka fal insanu yusallimu alaihim nahwa hadza. Maka manusia, mereka itu mengucapkan salam atas mereka seperti ini kalau memang berziarah kubur. Sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga yang kedua, ini kalau berziarah kubur, nah, masuk ke kuburan muslimin, berdoa dengan tadi. Wa yad'u lahum lakinna min duni syaddir rihal. Dan boleh bagi dia untuk mendoakan si mayit namun tanpa adanya syaddir rihal, persiapan perjalanan menjauh untuk safar. Jauh demikian. Lakinnal ba'idina la yasyuddur rihal. Adapun orang yang jauh tempatnya tidak boleh bagi mereka menyiapkan perjalanan untuk safar berziarah kubur. Cukup bagi dia yazurul kubur allati fi baladihi min duni syaddir rihal. Cukup bagi dia menziarahi kuburan yang ada di negerinya tanpa adanya apa namanya? Safar. Bersafar demikian. Loh bagaimana? Kita ingin mendoakan orang tua kita. Kita ingin mendoakan orang-orang yang dikubur di sana dan sebagainya. Bersafar, mengadakan perjalanan dengan niatan untuk berziarah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Namun kalau seandainya dia safar dalam rangka bukan untuk berziarah kubur tertentu, kubur tertentu, kemudian dia telah di negerinya, sebagaimana dikatakan oleh beliau di sini, akan tetapi idza kana safaru, naam, idza kana safaru laisa li ajliha bali ajli tijara au ziyaratil qarib hayyin al hayyi au sadiqin au li asbabin ukhra, ya, akan tetapi kalau dia mengadakan safar bukan dalam rangka untuk ziarah kubur, mungkin dalam rangka untuk bisnis berdagang ataupun dalam rangka mengunjungi saudara karib kerabatnya yang masih hidup, ataupun juga mengunjungi temannya, atau dengan sebab-sebab yang lainnya dari tujuan selain ziarah kubur, wahaba an yazura al-kubur fahiya sunnah. Tiba-tiba di situ, sudahlah saya kepengin berziarah ke kuburannya fulan, atau berziarah kubur muslimin secara umum, maka ini adalah sunnah. Nah, kenapa? Karena ziarah kubur adalah sunnah. Padanya ada pelajaran kita akan mati, dan padanya seorang akan mendoakan saudaranya sesama muslim. Akan tetapi kalau sampai dengan dia mengadakan perjalanan, maka dengarkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram, wa masjidi hadza, wal Masjidil Aqsa. Naam. Beliau mengatakan tidak boleh bagi seorang untuk mengadakan perjalanan jauh untuk ibadah kecuali pada tiga masjid. Menuju ke tiga masjid, Masjidil Haram, boleh kita bersengaja menyiapkan bekal dalam rangka untuk ibadah, dalam rangka untuk ibadah. Ke sana, ke Masjidil Haram ataupun ke Masjid Nabawi, dan yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Ini yang disyariatkan. Maka kata beliau, hadhil masajidus salasah allati tushaddu lahar rihal lis salati fiha wal ibadah. Tiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa, inilah yang dibolehkan untuk kita mengadakan perjalanan jauh dengan tujuan sholat di dalamnya atau dalam rangka ibadah yang lainnya. Dan ingat, ziarah kubur adalah bentuk ibadah. Sehingga tidak boleh kita bersengaja dari negeri kita ke tempat yang lainnya yang dengan jarak safar untuk berziarah kubur. Nah, ini tidak boleh. Amma ghairuha minal masajidi wal biqa'i wal kubur fala tushaddu lahar rihal. Nah, adapun selainnya, dalin tiga masjid ini, dari masjid-masjid yang ada ataupun juga tempat-tempat yang ada di dunia ini serta kuburan-kuburan yang ada, tidak boleh sekali-kali kita mengadakan perjalanan jauh dalam rangka untuk ibadah. Dalam rangka untuk ibadah. Ini demikian. Sehingga tidak boleh bagi kita melakukannya. Maka wajib bagi engkau untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bagaimana kalau kita ingin mendoakan, nah, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, cukup bagi kita di rumah, ya. Cukup bagi kita di rumah-rumah kita atau di masjid-masjid ketika kita selesai sholat fardu ataupun ketika dalam keadaan sujud, mendoakan ampunan bagi mereka. Bahkan walhamdulillah, kita setiap harinya 17 kali paling minim mendoakan saudara-saudara kita keselamatan dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Keselamatan semoga tercurahkan atas diri-diri kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Sehingga dalam hal ini, idza da'auta biha wa laqad salamta ala jami'il alamin. Nah, kalau engkau berdoa dengan ini, maka engkau telah mengucapkan salam atas seluruh manusia di alam jagat raya ini, yang mereka itu disifati dengan orang-orang soleh. Sehingga yang penting bagi kita untuk meninggal di atas kesolehan, karena akan mendapatkan doa dari seluruh muslimin tatkala mereka mengucapkan assalamu alayka wa ala ibadillahis solihin. Nah, ini demikian. Sehingga sesungguhnya kita telah mengucapkan salam kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, walaupun kepada Nabi, tidak harus kita mengunjungi, mengucapkan salam di hadapan kuburannya Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Kitabul Manasik, bab ziaratul kubur, nomor hadis 2041, beliau menyatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah seorang pun yang mereka itu, naam, mengucapkan salam atasku, atas Nabi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku dan sehingga aku bisa menjawab salam mereka. Ini tidaklah menunjukkan bahwasanya Nabi mendengar. Akan tetapi diterangkan oleh beliau bahwasanya hal ini yang menjawab adalah ruh beliau alaihi salatu wasalam yang diberi nam oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk menjawab salam kaum muslimin. Nam ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Tidak harus mereka berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru di situ mengucapkan salam. Ini wallahu taala alamu bisawab. Maka bagaimana dalam hadis yang lain diterangkan dalam riwayat Nasa'i, Rasulullah mengatakan innalillahi malaikatun yuballighuni atau yablughuni min ummatis salam. Bahwasanya Allah memiliki para malaikat yang mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku alaihi salatu wassalam. Maka wahuwa yarutu alaihim wa illam yasma'u, maka beliau menjawab salam kaum muslimin walaupun kaum muslimin tidak mendengarnya. Wahakadal mayyit, demikian pula mayyit yang lain. Dalam sebuah riwayat, nah kata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Ibbas, innal abda idza zaral mayyit alladhi ya'rifuhu fid dunya fasallama alaihi radda alaihi salam. Nah, maka sesungguhnya mayyit apabila seorang berziarah ke kuburannya si mayit yang dia telah mengenalnya dahulu di dunia, maka orang yang mengunjungi tadi mengucapkan salam atasnya, melainkan mayit tersebut akan menjawab salamnya. Lakin laisa ma'nahu annahu yasma'u sautahu. Bukan maknanya mayit tersebut mendengar ucapan orang yang mengunjunginya. Innamar ruh taruddus salam. Hanyalah ruh yang menjawab salam. Wal jasadu qadfuniya wa ata 'alaihil bala. Ya, dan jasadnya kadangkala sudah hancur dan bahkan kadangkala sudah sirna, ya sudah menjadi usang demikian. Awata alihi ba'dul bala atau sebagiannya rusak. Nam, innama hiyal arwah, tidak lain yang menjawab adalah roh-roh mereka. Ini demikian, maka hendaknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan di sini. Tidak boleh bagi kita untuk berziarah kubur dengan mengadakan safar. Dengan mengadakan safar. Sehingga keumuman yang terjadi pada sebagian muslimin karena ketidaktahuan mereka, mereka bersengaja pergi ke negeri, kota yang satu ke kota yang lainnya dalam rangka berziarah kubur, maka ini merupakan perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang dan akan datang perincian dalam hal tersebut dan kapankah ziarah kubur menjadi ibadah serta kapankah ziarah kubur menjadi dosa dalam pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ini yang mudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa mengampuni kesalahan kami. Amin. Dan anda semuanya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.